Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala ma ba'ad. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah. Wa kama anna sidqa min asasil fadail, dan sebagaimana kejujuran itu termasuk pokok segala keutamaan. Fa innal kadhiba min asasir radail, maka demikian pula kedustaan itu termasuk pokok segala kehinaan. Jadi sebaliknya, kejujuran adalah pokok segala keutamaan, sebaliknya kedustaan adalah pokok segala kehinaan, sumber segala kehinaan. Waliyadu billah. Naam. Ya, karena sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, matan hadis mengatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Bihi yatasadda'u bunyanul mujtama', dengan kedustaan maka akan tercerai-berai bangunan masyarakat. Ya, satu kedustaan membuat satu bangsa Indonesia menjadi heboh. Satu skenario yang isinya dusta, kacau satu negara. Iya kan? Benar kata Syekh di sini. Bunyanul mujtama, bangunan masyarakat akan tercerai-berai, akan terjadi pro kontra. Ya, ada yang membela, ada yang tidak membela, dan seterusnya. Tercerai-berai. Wa yakhtallu sairul umur, urusan menjadi tidak teratur. Wa yaskutu sahibuhu min uyunin nas, dan pelakunya akan jatuh di mata manusia. Artinya sudah sulit dipercaya. Sekali dia berbohong, berikutnya ketika mengeluarkan statement, sudah orang tidak percaya. Ya kan? Karena yang pertama sudah terbukti berbohong. Maka berikutnya orang akan sulit percaya. Nah, ini kedustaan. Sekali berdusta, maka berikutnya sulit dipercaya. Nah, ini yang membedakan dosa dusta dengan dosa-dosa yang lainnya. Kalau dosa-dosa yang lainnya sebagiannya bisa dimaafkan, ya, oleh kita, tetapi dosa dusta sulit. Istilahnya furana muballai. Sulit jatuh sulit. Apalagi orang yang ditokohkan, ya kan? Nah, berdusta waliyadzubillah, maka dia akan membuat dirinya jatuh dari kepercayaan manusia. La yusaddiqunahu, orang-orang tidak akan membenarkannya. Fi qaulin, pada ucapannya. Wa la yusaddiquna bihi fi amalin, dan orang-orang tidak percaya lagi perbuatannya. Hadithuhu batilah, ucapan-ucapannya akan dianggap batil. Naam. Lidzalika hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah memperingatkan dari sifat dusta. Ya. Diperingatkan agar tidak didekati, agar tidak dilakukan. Dan itu termasuk hal yang muharramah. Dusta termasuk perkara yang haram, bahkan sebagian ulama berpendapat dusta, berbohong, min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. bukan dosa kecil. Nah, wa fil Qur'anil Karim, dan di dalam Al-Qur'anul Karim katsirun minal ayat, banyak ayat-ayat al-mukbihah yang mencela lil kadzib, mencela sifat dusta, wal al-munaffiru anhu, yang menjauhkan darinya, al-mutawa'ida alaih, dan mengancamnya bil adzab asyadid, dengan azab yang keras. Jadi Al-Qur'an mencela kedustaan, Al-Quran menjauhkan orang-orang agar tidak berdusta dan juga mengancam. Ya, bukan hanya mencela saja sifat dusta itu, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan ancaman-ancaman berupa azab yang keras bagi para pendusta. Di antara ayat-ayat itu, Syekh Rabi menyebutkan, menukil dalam surah An-Nahl ayat 116 sampai 117. Kita baca ayatnya. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan, lima tasifu alsinatukum, terhadap apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian, al-kadzibah, secara bohong. Hadza halal, ini halal, wa hadza haram, dan ini haram. Ya, jadi berdusta dalam hal syariat, berdusta dalam hal berdusta tentang hukum syariat, mengatakan ini halal padahal haram, dia mengatakan ini haram padahal halal. Jangan itaftaru 'ala Allahil kadzibah, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nah, dilarang. Kemudian diancam oleh Allah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Apa makna tidak akan beruntung? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, la yanjuna min adabillah, tidak akan selamat dari adab Allah. Ya, tidak akan selamat dari azab Allah. Pasti diazab. Naam. Tidak akan selamat dari azab Allah. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kesenangan yang sedikit itu di mana? Dalam kehidupan dunia. Walahum adabun alim, adab yang keras di mana? Dalam kehidupan akhirat. Di dunia mungkin dia dengan berdusta, dia bisa dengan membuat skenario, dia bisa selamat dari hukuman. Mata'un qalil, ya, kesenangan yang sedikit di dunia. Seperti yang kita ucapkan tadi, ada percakapan, ya, mengatakan, dia mengatakan apa, innal kadziba yunji, kedustaan bisa menyelamatkan, ya, bisa membuat orang selamat dari hukuman. Saudaranya mengatakan apa, afsiduku anja wa anja, kejujuran itu lebih membuat selamat. Nah, jadi mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, jika dia berhasil dengan kedustaannya, begitu. Tetapi bagi mereka azab yang keras di akhirat. As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, maknanya adalah la tuharrimu wa la tuhallilu min tilqa'i anfusikum, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan, yakni menentukan itu haram ataukah halal dari diri kalian sendiri. Kadziban wa iftiran 'ala Allah, sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah dan berucap atas Allah. Ya, berdusta atas nama Allah. Taib, walaupun konteksnya dalam hal tahlil wa tahrim, penentuan suatu hukum halal ataukah haram, tetapi sekali lagi, dan ini sering kita ulang-ulang kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususiha. Yang menjadi tolak ukur patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan. Konteks ayat khusus tentang apa? Tahlil dan tahrim. Allah melarang berdusta dalam hal penentuan hukum halal atau haram. Secara khusus, ayat itu menyinggung masalah itu. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah makna umum larangan berdusta secara umum. Bukan hanya dalam hal mengharamkan atau menghalalkan. Walaupun keadaannya tentu lebih besar. Berdusta ketika menentukan suatu hukum. Ini halal padahal haram. Ini haram padahal halal. Itu lebih besar daripada kedustaan-kedustaan yang lain. Tetapi sekali lagi, penunjukan ayat umum. Larangan berdusta pada semua keadaan. Baik. Ayat yang lain yang mencela sifat dusta, An-Nahl ayat 105. Wa qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. La yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Mereka itulah para pembohong. 6. Artinya, mafhumul ayah difahami dari ayat bahwa orang-orang yang beriman tidak berdusta. Karena sesungguhnya saja, innama itu ada tu hasrin, perangkat bahasa yang menunjukkan pembatasan. Hanyalah saja, sesungguhnya saja. Yang berdusta siapa? Alladzina la yu'minun, orang-orang yang beriman. Artinya, orang yang beriman tidak akan berdusta. Orang yang beriman tidak akan berdusta. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dengan sanadnya. Beliau mengatakan akhbarana Abu Sa'id Asy-Syuraihi. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Jarrad. Qala qultu ya Rasulullah, al-mu'min yazni. Wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berzina? Qala qad yakunu dzalik. Nabi mengatakan bisa jadi mukmin itu berzina. Qala qultu al mukminu yasriq. Kembali sahabat Abdullah bin Jarrad bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri? Qala qad yakunu dzalik. Bisa jadi ada orang mukmin mencuri. Qultu al-mu'minu yakdzib. Pertanyaan berikutnya, apakah mukmin itu berdusta? Qala la. Nabi mengatakan tidak. Kenapa? Allah mengatakan innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Hanyalah saja yang mengadakan kedustaan itu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Berarti difahami apa dari sini? Difahami bahwa alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah tidak berdusta. Kontradiksi antara mukmin dengan dusta itu sangat kontradiksi. Ya. Naam. Itu tafsir Al-Baghawi dalam tafsirnya. Wahali syirku, kemudian Syekh di sini memberikan kepada kita mengemukakan pertanyaan sebagai bentuk pancingan, ya. Karena pertanyaan itu banyak jenisnya. Ada orang yang bertanya karena tidak tahu, ada orang bertanya sudah tahu. Tahu jawabannya tapi ingin membuat kita lebih perhatian dan fokus. Nah, Syekh di sini menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, wa halis syirku wa ittikhadul andad alladhi huwa akbarul jaraim wadh-dhunub illa kadhibun? Bukankah, kata beliau, kesyirikan dan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana itu merupakan kejahatan dan dosa yang terbesar, illa kadhib, tidak, bukankah itu terjadi karena kedustaan? Jawabannya iya. Kesyirikan itu isinya dusta. Iya. Apa sih hakikat kesyirikan? Taswiyatu ghairillahi ma'allahi mimma huwa min khasa'isillah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ini kekhususan siapa ini? Hanya Allah yang melakukannya. Tapi orang-orang musyrik mengatakan ada selain Allah yang melakukan itu. Berarti dusta. Hanya Allah yang berhak disembah sebagaimana hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Berarti hanya Allah yang berhak disembah. Hak prerogatif Allah. Hanya Allah saja yang bisa disembah. Musyrik mengatakan ada selain Allah yang bisa disembah. Dusta. Sekian banyak kesyirikan, isinya dusta. Ini yang sekarang sedang viral ini. Pesulap merah versus dukun Udin. Kan dusta semua isinya. Viral kan? Ya, dusta itu. Perdukunan itu dusta. Mabelis Android. Jadi sudah melekat dukun itu berdusta. Ya kan? Mabelis ini mabelis Android. Sudah melekat. Sudah menjadi predikat, ya. Ini kata Syekh, ya. Jadi kesyirikan itu terjadi kedustaan ini sih. Perdukunan salah satu bentuk kesyirikan. Nah, salah satu bentuk kesyirikan. Apalagi kalau dikemas dalam kemasan agama, ya, trik sulap sebenarnya trik, tapi dianggap sebagai suatu kesaktian, mandraguna. Tahu ya? Mengikuti ya? Pasti tahu lah, nggak usah dijelaskan ya. Tapi ya, jadi perdukunan mengapa dikatakan berdusta? Karena mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, jadi ada al-kahana, ada as-sihru. Harus bisa dibedakan ya. Perdukunan dengan sihir. Ya. Ada kesyirikan dalam hal perdukunan. Kenapa? Karena mengaku mengetahui perkara gaib. Mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, disitulah sebabnya tauhidnya berkurang. Bahkan yang hilang adalah aslul tauhid, pokoknya, akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Habis tauhidnya, kalau percaya dukun. Ya. Menata kahinan, barang siapa mendatangi dukun, fasa'alahu, lalu bertanya kepadanya. Datang dan bertanya, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Datang dan bertanya, tidak membenarkan. Cuma bertanya, Sandro, ini kalau saya siapa yang kirim ini penyakit? Makutana nih, sudah 40 hari, 40 malam sholatnya gak diterima. Belum membenarkan, cuma bertanya saja. Kalau membenarkan, iya nih cocok. Nah, fakat kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir. Ya, kafir dia. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, sampaikan. Ini isi Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini isi Al-Quran. Kemudian dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Berarti mengingkari ayat tadi. Berarti mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya kafir. Keluar dari Islam, termasuk nawaqidul Islam. Sudah berapa pembatal? Hah? Baru mukadimah. Baik, sabar ya. Baik, itu perdukunan. Sihir. Sihir. Sihir. Kalau sihir, sebab syiriknya karena istikhdamu syaitin. Istikhdam syaitin. Memperbantukan setan, jin. Nah, setan itu dia akan membantu kita kalau ada timbal, apa istilahnya, imbalannya, timbal balik gitu, ya kan. Akan ilau biasanya manuk kampung warnanya hitam, semuanya hitam biar jenggernya juga hitam. Kenapa yang hitam-hitam diminta sama istilah kita dukun juga ya. Pak Doti ya, tukang sihir, kenapa? Karena itulah yang diminta setannya. Ya. Dia akan membantu melancarkan aksinya kalau dia dipenuhi permintaannya. Berkurban. Berkurban apa? Ya itu yang hitam-hitam. Kadang juga darah, ya. Jadi dalam hadisnya Nabi mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Jadi memang suka yang hitam-hitam, jin-jin kafir itu. Jadi jangan heran kalau mintanya yang hitam-hitam. Ya, apa istilahnya? Ayam kampung. Hah? Ya, seperti itulah ya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan al-kalbul aswad setan, syaitan, anjing hitam itu setan. Artinya anjing yang berwarna itu adalah setannya anjing. Ya. Manusia ada setannya, ada. Jin juga ada setannya. Anjing juga ada setannya. Anjing-anjing yang berwarna hitam itu setannya anjing. Siapa setannya jin? Jin kafir. Siapa setannya manusia? Manusia ya. Punya sifat seperti setan ya. Begitu ya. Nah, minal jin nanti wan. Wanas, berarti setan itu ada dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Setannya anjing, anjing hitam. Nah, mereka suka yang hitam-hitam. Kenapa? Karena hawanya panas. Ya, hawanya panas. Taib, jadi seperti itu ya. Kedustaan. Syirik itu terjadi karena kedustaan. Nah, isinya juga kedustaan. Tapi kenapa ada kadang ramalannya benar? Ya, jangan apa istilahnya? Jangan terperdaya dengan benarnya. Sekali benar, kemudian dipercaya terus. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih. idza qadallahu al-amra fis sama. Ini kita menjelaskan tentang kedustaan syirik ya. Jadi enggak apa-apa kita melebar sedikit ya. Apa hubungan antara kedustaan dengan syirik? Contoh ritual syirik, perdukunan, sihir. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih dikatakan idza qadallahu al-amra, apabila Allah menetapkan suatu perkara fis sama di langit. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqaulihi, maka para malaikat akan memukul-mukulkan sayap mereka karena tunduk terhadap firman Allah Ta'ala, ka'annahu silsilatun ala sofwan, suaranya seperti silsilah rantai ya di atas batu yang licin, yang futuhum dhalik, suara tersebut ya menembus sampai ke mereka. Nah, jadi apabila Allah menetapkan suatu urusan, Allah akan berbicara dan firman-Nya, suaranya akan menembus para malaikat dan mereka pingsan dengan itu. Ya. Ini kan berita gaib ini yang didengar oleh para malaikat dan efeknya membuat mereka pingsan. Wa yasma'uha mustariqu sam'i. Ada jin yang mencuri-curi berita langit mendengarkan itu. Ya. Memang punya tempat-tempat pengintaian di sudut-sudut langit. Oh, akan terjadi begini. Nah. Ini sebelum terjadi Allah mengucapkannya, didengar para malaikat. Datang jin mendengarkan, mencuri berita. Silahin. Mustariqus sam'i, pencuri berita. Nah. Dan mereka, jin-jin pencuri berita itu, ba'du fawqa ba'din. Ya, mereka bersusun ke atas. Wasofahu Sufyan bikafi harfaha wa baddada baina sobi. Ya, Sufyan memiringkan tangannya, kemudian ya baddara baina sobi. Seperti ini. Bersusun, istilah kita apa? Estafet. Ya. Yang di atas menyampaikan ke yang di bawahnya. Terus ke bawah. Ujungnya sampai ke telinga dukun, telinga peramal. Ya. Nah. Jadi dia enggak tahu perkara gaib. Dia bisa tahu kejadian yang akan terjadi itu dari mustariqu sam'i, jin pencuri berita langit. Dan benar. Ya. Kita sudah tahu sebabnya kenapa bisa benar. Jadi enggak heran lagi. Ya kan? Idza ulima sabab batolal ajab, apabila sebab diketahui maka kita tidak heran lagi. Jadi jangan heran kalau ada tebakan ramalan dukun benar, karena kita sudah tahu sebabnya. Apa sebabnya? Ada mustariqu as-sama, ya mustariqu as-sama, pencuri berita langit yang menyampaikan kepada dia. Lalu orang-orang bodoh dari kalangan manusia, ya, tidak tahu kalau fayakidzibu ma'aha ma'aha mi'ata kadzibah. Dukun itu berdusta mencampurkannya dengan 100 kedustaan. Jadi satu benar dicampur dengan 100 kedustaan. Kemudian fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'at min. Kemudian dia dianggap benar hanya dengan satu kalimat, ya satu berita rahasia yang dia dengar dicampur 100 kedustaan. Baik, jadi kesimpulannya apa dari pembahasan tadi ini? Syirik terjadi karena kedustaan dan isinya kedustaan. Demikian pula kemunafikan, ya, yang mana kemunafikan itu lebih jelek daripada al-kufru sharih, kekafiran yang nyata. Kekafiran yang terang-terangan lebih jelek. Kenapa? Karena kemunafikan kekafiran yang tersembunyi, istilahnya musuh dalam selimut. Lebih bahaya mana? Musuh yang ada di hadapan kita, musuh yang nyata, daripada musuh dalam selimut. Kita lebih waspada terhadap musuh yang mana? Musuh yang nyata. Kalau musuh dalam selimut, ditusuk kita, kita gak waspada. Karena dalam selimut dia. Gak ada kewaspadaan, jadi lebih bahaya mana? Lebih bahaya musuh dalam selimut. Demikian pula kaum munafikin itu lebih jelek daripada orang kafir yang nyata. 6. Nah, kemunafikan ya terjadi dengan kedustaan. Ya, sudah kita sebutkan tadi, ya, mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Wa kadzalikal ghisyu fil muamalah, demikian pula ya. Al ghisy, curang dalam muamalah. Penipuan ya, praktek kecurangan dalam muamalah. Ini terjadi karena kedustaan. Ya, penjual itu ya. Anak tadi singgah beli buah. Ini korban kedustaan ya. Di perjalanan lapar singgah beli buah. Yang dinampakkan bagus, apa yang bagus-bagus disimpan di atas. Langsung masuk di kantong plastik, ternyata yang dibawa busuk. Aduh. Apa sebabnya? Kedustaan. Ya, jadi benar kata Syekh tadi, asasur rodail, pokok sejarah kehinaan. Sudah kehinaan apa tadi? Kehinaan syirik, munafikan, kemudian curang dalam muamalah. 6. Wa niyatul ikhlaf fil muwa'id, demikian pula. Ya. Sengaja menyelisih janji. Ya. Waria, demikian pula ria fil amal, dalam amalan-amalan kulluha min durubil kadzib, semuanya termasuk contoh-contoh kedustaan. Kemudian Syekh pada paragraf terakhir kembali menasihatkan, mengatakan fabta'id ayyuhal muslim, maka menjauhlah wahai seorang muslim anil kadzib, dari sifat dusta, warba binafsika, dan hendaknya engkau mendapatkan keberuntungan dengan dirimu an tahrihi. 6. Dengan tidak membiasakannya. Jadi jangan terbiasa berdusta. Kita hendaknya terbiasa bersifat jujur. Jangan pernah berdusta. Baik. Kenapa? Karena fa inna fihi wa fi tahrihi, karena dengan bersudah dan membiasakan dusta, wa taqassuduhu al-halak, ada kebinasaan. Wal inhidar ila hawatil fujur, dan akan jatuh kepada kubang kefajiran. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, fa inna al-kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan ini akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir. 6. Li'annahu yasuku sahibuhu sahibahu wa yajuru ila manazilil fujjar, wa innal fujjara la finnar. Ya, karena akan mengantarkan pelakunya kepada manzilah kedudukan orang-orang fajir, dan orang-orang fajir itu benar-benar tempatnya dalam neraka. Ya, jadi begitu prosesnya ya, tidak langsung masuk neraka. Berdusta dulu, terbiasa berdusta, jadilah orang fajir dia. Karena jadi orang fajir, masuklah dia ke dalam neraka. Awalnya apa? Suka berdusta, terbiasa berdusta. Na'udzubillah. Wa innal fujjara la fi jahim yasawnaha yaumaddin. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang menerangkan tentang ini, bahwa sesungguhnya orang-orang fajir benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka akan memasukinya pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Taib, masih ada waktu tersisa? Baik, kita selesaikan. Kita baca beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis. Ada 4 di sini. Yang pertama, wujubul tizam yasudugi, wajibnya menetapi sifat jujur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Baik. Syekh menyebutkan di sini hukum. Suatu hukum, yaitu wajib. Apa dalilnya? Sebutkan dalam surah At-Taubah. Ya, Allah memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, ini perintahnya. Wa kunu ma'as-shodiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. 6. Siapa as-sadiqin? Siapa orang-orang jujur itu? Semua orang bisa mengklaim dirinya jujur. Nah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ditafsirkan bahwa as-sadiqun yang dimaksud dalam ayat adalah Muhammad wa ashabuhu. Hendaknya kalian bersama as-sadiqin, yaitu Muhammad dan sahabat-sahabat. Berarti ini bisa menjadi dalil ittiba as-salaf, mengikuti kaum salaf, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Karena as-sadiqin menurut Nafi', ya, Muhammad wa ashabuhu. Ada tafsir yang lain dari Sa'id ibn Jubair, ma'a Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, bersama Abu Bakrin dan Umar, semoga Allah meridai keduanya. Tafsir yang lain, Ibnu Juraij mengatakan ma'al muhajirin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa mereka? Kaum muhajirin. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirina, sampai kepada firman Allah Ta'ala, ula'ika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Siapa mereka? Kaum muhajirin. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan orang-orang jujur adalah alladzina shaddaqat niyyatuhum, orang-orang yang benar niat mereka, shaddaqat niyyatuhum wastaqamat qulubuhum, dan istiqomah hati, wa amaluhum dan amalan-amalan mereka, wa kharaju ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk bi ikhlas niyatin, dan keluar berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, ya, karena konteksnya perang Tabuk yang ada 3 orang sahabat yang jujur tidak ikut berperang, Ka'ab ibnu Malik dan 2 sahabat. 6. Taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca wa kunu ma'as shadiqin, belum mengatakan innal kadhiba la yasluhu fi jiddin wala hazlin. Kedustaan itu tidak boleh, baik serius maupun bercanda. Nah, baik serius maupun bercanda. Ya, contohnya tidak serius, apa? Cuman bercanda, boleh mengatakan, wala hanya udda hadukum subyahu syan thumma layan jizlahu. Dan jangan salah seorang kalian menjanji anaknya sesuatu kemudian tidak memenuhinya. Nah, ini kita para orang tua ini kena ini. Ya, jangan suka menjanji anak kemudian tidak dipenuhi. Ya bagus kalau banyak janji banyak dipenuhi, kan begitu. Ini banyak janji yang dipenuhi sedikit, 50%, 30%. Ya, ini tafsir Ibnu Mas'ud. Dan itu terjadi pada kebanyakan kita. Illa man rahimallah. Suka menjanji-janji anaknya, nanti pekan depan kalau Ustadz datang ke Sidrap, Abah atau Abi ya, kasih kirim apa? Kiriman. Ya ternyata enggak ada. Ustadznya sudah datang. Amplop enggak ada juga. Aduh. Sudah dijanji ini di telepon. Kan kasihan ya. Jadi upayakan kalau menjanjikan sesuatu kepada anak, upayakan dipenuhi. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, fil hadis qaidah tarbawiyah. Dan pada hadis ada kaidah ya, yang bersifat mendidik, wahia anna man arada an yatakhallaqa, bahwa siapa saja yang ingin berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti jujur, sabar dan pemberani, falyataharriha, hendaknya dia membiasakannya. Nah ini. Jadi kalau ingin mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, butuh latihan dan membiasakannya, walyataqassadha, dan hendaknya mengulang-ulangnya, walyuwadhib 'alaiha, dan hendaknya menekuninya. Maka dengan membiasakan sifat jujur, waltizamuhu dan berpegang dengannya yusbihu shadiqa, orang itu akan menjadi orang yang jujur. Wabit tasabbur dan dengan berusaha bersabar, watahammul asyada'id dan menanggung kesulitan-kesulitan, yusbihu sabru lahu khuluqan, maka sabar akan menjadi akhlaknya. Wabil mudawamati ala ar-radhilah, sebaliknya terus-menerus di atas kehinaan, wataharriha dan membiasakan kehinaan itu, yusbihu rajulu kadzaban wa radhilan, seorang akan menjadi seorang pendusta yang hina. 6. Baik, jadi ini apa? Kaidah tarbawiyah. Kaidah yang sifatnya mendidik, membentuk suatu akhlak perangai dengan cara membiasakannya. Kemudian yang ketiga, wa fil hadis ya tahdzir minal kadzibi wa min taharrih. Di dalam hadis ada peringatan dari sifat dusta dan biasa berdusta. Kemudian terakhir yang keempat, annahu yaqudu ilal fujur, kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran, wal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. A'adzana Allah minal kadzib wal fujur wan nar, semoga Allah melindungi kita dari sifat dusta dan kefajiran serta neraka. Baik, jadi itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mencapai derajat as-siddiqin dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela, kedustaan, kefajiran dan neraka, wal iyad billah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin. Baik, di sini ada pertanyaan. Jika ibu dari suami meninggal, ibu dari suami ibu dari suami, mertua ya, mertua perempuan meninggal, lalu ayahnya akan menikah lagi, ayahnya siapa? Ya, mertua laki-laki mau menikah karena istrinya meninggal ya kan. Apakah seorang suami harus patuh kepada ibu tirinya atau kepada istrinya? Suami tidak wajib patuh kepada istri. Terbalik ini. Istri yang harus patuh kepada suami, itu kewajiban agama. Ya, maksudnya ini mungkin kalau disuruh memilih begitu ya. Ya. Kan kalau kita diberi pilihan antara kita misalkan harus memilih ibu kandung ataukah istri tercinta. Konflik ini. Pilih ibu kandung, wanita bisa dicari. Seandainya tidak bisa didamaikan, tapi apa? Wassulhu khair, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, damai itu lebih baik. Ya, upayakan dulu. Tapi ini masalahnya kayaknya sudah bisa, ya kan? Harus memilih. Ya, ceraikan istrinya. Jangan karena istri yang tercinta, cantik, mempesona dan seterusnya kita durhaka sama orang tua. Ya kan? Bisa cari wanita banyak, bahkan jumlah wanita sekarang menurut sensus data lebih banyak daripada laki-laki, makanya kita ini dituntut poligami. Karena datanya seperti itu. Ya. Semakin kesini semakin banyak, lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena dulu pernah perang dunia pertama, perang dunia kedua, banyak laki-laki mati, banyak wanita menjanda. Semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Ya, itu ya. Nah, ini sekarang ibu kandungnya sudah meninggal, tinggal ibu tirinya. Terjadi konflik antara ibu tiri dengan istri. Ya, dia enggak, ini ibu tiri bukan ibu kandung. Ya, beda dengan yang pertama. Jadi boleh bagi dia untuk lebih memilih istrinya. Karena ini bukan ibu kandung, itu ibu tiri. Istri, istilahnya istri bapak. Ibu tiri itu istri bapak, bukan ibu kandung. Ya. Jelas ya? Ya, tidak wajib berbakti. Wajib berbakti itu kepada ibu kandung. Tapi mustahab bukan berarti oh enggak wajib berbakti Ustaz, berarti boleh boleh boleh durhaka dalam hal wajib ya. Nah, wallahu alam bissawab. Cukup, barakallahu fiik, tafadhol. Subhanallah.